tak sanggup ku sendiri tanpamu di sisiku. Ku akui ku terlahir untuk bersamamu, takkan bisa ku berdiri tanpamu di sini. Tanpamu di sisiku.